Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini di suasana yang membahagiakan, di mana kita merasakan kegembiraan yang luar biasa karena kita masih berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan keberadaan kita di bulan Syawal ini meniti hari-hari raya kita pada hari ini, dan juga masih ada sekitar 2 minggu lagi di mana kita merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan silaturahmi yang terjalin di antara kita dapat terjaga dengan erat. Mudah-mudahan kunjungan yang kita lakukan ke rumah saudara-saudara kita mampu mempererat tali silaturahmi kita dan menimbulkan atau menumbuhkan empati yang besar serta perhatian sosial yang besar pada diri kita, sehingga akhirnya kehidupan kebersamaan yang terjalin atas dasar mawaddah warahmah itu dapat terbina dengan baik. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-43 dari surat Al-Isra yang akan menceritakan tentang pensucian Allah, kesucian Allah Subhanahu wa taala atas segala tuduhan-tuduhan atau pemikiran-pemikiran yang tidak benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung dan tidak ada bandingannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-43 ini merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan yang disampaikan orang-orang musyrik atau sikap-sikap orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 42 terdahulu dinyatakan oleh Allah, "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsyi sabila." Katakanlah wahai Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan pada Tuhan yang mempunyai arasy. Di dalam ayat 43 ini Allah mengatakan, Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah atas segala ucapan atau tuduhan mereka terhadap dirinya sebagai pencipta alam. Segala puji bagi Allah dan maha tinggi Dia atas segala pemikiran-pemikiran negatif atau kesalahpemahaman yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan mereka, bahwa Allah tidak memiliki anak sebagaimana yang mereka pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta alam semesta dan pengatur alam semesta. Subhanahu wa taala, sehingga segala bentuk pemikiran bahwa Tuhan itu banyak, bahwa Tuhan itu ada tandingan, itu semua suci dan bersih Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan mereka. Subhanahu, maha suci Dia. Ya, maha suci Dia, wa taala, dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani 'indal mizan, subhanallah walhamdulillah. Salah satu kalimat yang ringan di lidah untuk diucapkan akan tetapi memiliki timbangan yang sangat berat, yaitu lafaz zikir subhanallah. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu zikirnya subhanallah walhamdulillah. Dengan menyebutkan zikir ini kita diingatkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha agung, Tuhan yang bersih dari segala tuduhan-tuduhan yang terkadang kita sendiri harus kita sadari bahwa ternyata di dalam kehidupan kita masih ada terkadang masuk pemikiran-pemikiran yang meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha suci dan maha agung. Terkadang kita mengatakan, saya sudah bekerja, kenapa Allah malah tidak mengasihi saya? Sudah lelah bekerja tapi ternyata tidak mendapatkan kebaikan. Saya sudah salat di masjid tapi kenapa kereta saya hilang? Lebih bagus saya tidak salat di masjid, ya. Itu artinya Allah tidak sayang kepada saya. Subhanahu wa taala, Allah maha suci, Allah maha bersih dari segala tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Ardiansyah MA. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan perbedaan zatnya, perbuatannya dan sifatnya dengan zat, sifat dan perbuatan makhluk-makhluknya. Oleh karena itu kita mengetahui di dalam pelajaran tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat wajib, artinya mesti ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti wajib dalam pengertian syara yang apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa, tapi wajib dalam kajian tauhid artinya adalah bahwa dia harus dan mesti ada dan mustahil atau tidak tergambarkan di dalam benak ketiadaannya. Nah, salah satu sifat yang kita pernah pelajari dalam kajian tauhid adalah mukhalafatuhu lil hawadith, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan segala yang baharu. Nah, ayat yang mulia ini diawali seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Perdana, Subhanahu, Maha Suci Allah. Karena hunya dhamirnya di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu pemikiran yang menggambarkan atau menghayalkan bentuk zat Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti bukan Allah. Karena ketika itu dikatakan Allah atau Tuhan, maka dia ada menjadi makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Dan sifat ini merupakan puncak dari seluruh sifat yang mungkin kalau dalam kaji sifat 20 itu kita jumpai pemahaman sifat ini, ataupun dengan kajian-kajian yang lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar berbeda dengan makhluknya. Betul, Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir, yang Maha mendengar dan Maha melihat. Tapi tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar dengan kuping seperti kita mendengar atau dengan telinga. Bukan berarti juga Allah Subhanahu wa taala melihat dengan mata seperti kita melihat dengan mata. Jadi bagaimana bentuknya? Wallahu taala a'lam. Allah tidak menjelaskan informasi itu secara detail kepada diri kita dan tidak mengilustrasikannya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Allah katakan kepada kita bahwa Dia Maha mendengar dan Dia Maha melihat. Inilah yang menjadi pemahaman dan akidah kita di dalam diri kita, sehingga segala sesuatu pemikiran atau segala sesuatu perbuatan yang mengira atau yang menganggap itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama sekali bukanlah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tinggi dari segala itu. Oleh karena itu Subhanahu wa taala amma yaquluna 'uluwan kabira. Dan begitu juga di dalam ayat yang lain, Subhanahu wa taala amma yasifun, dan Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan Allah. Karena dahulu orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya kita bahas dalam surah Al-Isra ini juga, menggambarkan kalau Allah itu memiliki anak perempuan, itulah para malaikat. Mereka samakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Nah, kalau Allah beranak dan Allah diperanakkan wal'iyadu billah, dan itu pasti mustahil, maka samalah Allah dengan makhluknya. Jadi segala pemikiran yang tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Perdana, ya, mestilah kita jauhkan dari pemikiran kita juga. Nah, hari ini tentu sebagai umat Islam kita yakin, beriman kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ahad As-Samad, Ahad Wahidul Ahad, yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang sendiri, satu, tidak ada sekutu baginya. Tempat kita bergantung, Maka karena itulah kembalikanlah segala urusan niat kita dan ikhlaskanlah seluruh amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkan segala bentuk penistaan Allah Subhanahu wa taala dengan mensyarikatkan atau berbuat syirik terhadapnya. Dan kesyirikan hari ini boleh jadi dengan mempercayai selain Allah, yang terkadang itu sangat merebak di tengah masyarakat. Kita ambil contoh misalnya meyakini ya adanya ramalan garis tangan atau retak tangan misalnya, kemudian mempercayai adanya jimat yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, mempercayai adanya kekuatan sebuah gelang atau rantai atau yang lainnya, yang ini semuanya tentulah sangat menghinakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, sebagai Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-mutakabbir, yang maha sombong, karena Allah lah yang pantas untuk sombong. Tidak ada zat makhluk apapun yang dapat seperti Allah. Di dalam firman Allah, Allah menegaskan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah. Jadi yang mirip dengan yang mirip Allah saja tidak ada, apalagi yang benar-benar mirip dengan Allah. Justru karena itulah hari ini kita perlu kembali menegaskan permasalahan tauhid ini kepada anak-anak kita, apakah itu lewat pendalaman materi kajian tauhid itu sendiri atau dengan memperbanyak zikir di dalam kehidupan ini, agar keesaan Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam diri kita, atau boleh jadi juga dengan merasakan apa yang kita dapatkan itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencoba mengambil hikmah dari setiap kejadian apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mungkin itu tambahan dari Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, satu pelajaran terpenting yang bisa kita intisarikan dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita tadi, Ustaz Adi, bahwa salah satu tugas penting yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini adalah berusaha untuk tetap terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita, berusaha untuk tetap mengesakan Allah di dalam setiap gerak dan perbuatan kita, di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan tetap di bulan yang fitrah ini sebenarnya merupakan kesempatan yang besar bagi kita untuk kembali mensucikan hati kita, mensucikan pemikiran kita, mensucikan segala tindak tanduk perbuatan kita, yang salah satunya adalah dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, karena Dia yang maha luhur dan juga maha agung, tiada bandingannya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sekali lagi kita meningkatkan kualitas tauhid kita di bulan yang fitrah ini. Mari sekali lagi kita meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan yang fitrah ini. Jangan gara-gara hari raya lebaran akhirnya kita terlena dan meninggalkan segala yang sudah kita lakukan selama kita menjalaninya di bulan Ramadan. Tingkatkanlah ibadah, karena dengan ibadah kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.